bilang sayang. Jangan kau ragu, diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Bila, bila ku menunggu. Cinta bilang cinta, jangan kau ragu. Hati takkan ku hiraukan. Bila, bila rinduku, mungkinkah engkau dan aku akan sedangkan engkau dan aku saling berbeda. Oh, jangan, jangan katakan. Oh, jangan, janganlah sayang. Rindu hati cinta bilang cinta, jangan kau ragu. Hati ini tak sabar lagi menunggumu. Kau dan aku akan bersatu. Sedangkan engkau dan aku saling